بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah a'azzakumullah, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Usamah ibn Zaidin radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan asyrafan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala utumin min atamil Madinah. Suatu kali Rasulullah alaihi salatu wasallam naik ke sebuah bukit kecil. Ada memaknakan benteng-benteng batu yang ada di kota Madinah. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Hal tarawna ma ara?" Apakah kalian sekarang melihat apa yang aku lihat? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan, "Inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama waqil qatr." Sungguh aku sekarang ini sedang menyaksikan tempat-tempat jatuhnya fitnah-fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat jatuhnya air hujan. Ikhwanuddin a'azzakumullah, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya al-fitanu qad nazalat, fitnah itu telah turun di tengah-tengah kaum muslimin. Fitnah itu turun di tengah-tengah kaum muslimin semenjak di zaman dahulu. Rasul telah melihatnya, menyaksikannya ketika beliau masih hidup. Beliau menggambarkannya seperti tempat turunnya hujan. Bisa membayangkan ketika hujan turun, semua akan basah. Semuanya akan basah. Ada satu titik saja, tempat saja yang lubang atau yang bocor akan kena air tadi. Sehingga menggambarkan fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin menimpa siapa saja, mengenai siapa saja, begitu deras seperti hujan. Itu di zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bisa kita bayangkan barakallahu fikum, zaman setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa membayangkan zaman kita sekarang ini. Suatu zaman yang sangat jauh dari masa kenabian, yang prinsipnya sebuah zaman, sebuah masa semakin jauh dari kenabian, semakin dekat dengan kiamat. itu zaman semakin rusak, semakin banyak kejahatan, semakin banyak kejelekan, semakin banyak fitnah. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda, kata Rasulullah, isbiru, sabarlah kalian, fa innahu la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta talqau rabbakum. Sabar kalian, sesungguhnya tidaklah datang suatu masa, suatu zaman, melainkan masa yang setelahnya akan lebih jelek dari sebelumnya, hingga engkau berjumpa dengan Rabb kalian, dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga semakin jauh dari masa kenabian, semakin dekat dengan Yaumul Qiyamah, maka masa itu dikatakan masa yang lebih jelek, banyak kejahatan padanya, kerusakan-kerusakan padanya, fitnah-fitnah padanya. Di zaman Rasul saja sudah kelihatan fitnah sedemikian rupa, seperti hujan menimpa tempat manapun, dimanapun, kapanpun, di zamannya Rasul, apalagi di zaman kita sekarang ini. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan fitnah yang akan menimpa umatnya kaum muslimin. Beliau menyatakan dalam sabdanya, badiru bil fitani, badiru bil a'mali fitana, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian bergegas beramal sebelum munculnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, pagi hari orang mukmin, sorenya kafir, atau sorenya mukmin, paginya kafir. Dia menjual agamanya dikarenakan urusan dunia. Dahsyat. Di dalam hadis ini barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika menyebut yang namanya fitnah, beliau sebutkan dalam bentuk jamak banyak, fitan, yang menggambarkan kathratul fitan, banyaknya fitnah yang terjadi. Beliau menyebutkan kata-kata fitan dengan bentuk nakirah, dibaca tanwin, fitanan, nakirah. Yang namanya nakirah, tidak jelas. Menggambarkan fitnah itu banyak. Fitnah itu sulit untuk diidentifikasi. Samar. Banyak, samar. Tidak banyak orang tahu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi, menggambarkan lagi, kaqita'il laylil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Fitnah diumpamakan kayak qit'atun qit'ah, potongan-potongan, semakin lama semakin gelap kayak malam hari. Menggambarkan fitnah akan terus bermunculan. Muncul fitnah, hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi, hilang. Demikian seterusnya. Semakin lama, semakin gelap. Seperti potongan-potongan malam yang gelap. Malam, sekarang kita mulai beranjak masuk waktu malam, masih terang, tapi samar. Lebih malam lagi, semakin gelap. Semakin malam, semakin larut, semakin gelap. Kondisi semakin mencekam. Fitnah juga demikian. Datang, silih berganti. Semakin muncul fitnah, bukan semakin kecil, tapi semakin besar, semakin larut, semakin mencekam, menegangkan. Semakin sulit untuk diterka dan diketahui. Seperti potongan-potongan malam yang gelap. Itulah fitnah. Bahkan Rasul menggambarkan fitnahnya itu banyak memakan korban. Pagi hari dia mukmin, sorenya telah kafir. Sorenya mukmin, paginya telah kafir. Begitu banyak orang yang berubah di masa-masa fitnah. Yang dulunya sunni salafi menjadi hizbi, Dulunya orang yang saleh menjadi fasik, dulunya orang yang mukmin bahkan menjadi kafir dengan sebab fitnah. Bahkan Rasul mengatakan ya bi'udinahu bi'aradin minad dunia, dia bahkan menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia, rela menjual akidah gara-gara urusan dunia, menjual prinsip gara-gara urusan dunia, rela murtad gara-gara sebagian urusan dunia. Itulah dahsyatnya fitnah. Ini semuanya dikabarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dikabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada kayaknya. Sudah ada ya. Labas, kita sholat dulu maghrib dengan tenang, selesaikan, dilanjutkan lagi. Alhamdulillah ada prolog penggambaran terkait dengan fitnah yang muncul di tengah-tengah umat. Pada maghrib akan kita gambarkan sedikit lagi terkait dengan fitnah yang ada, lebih real, lebih nyata, lalu bagaimana langkah kita untuk menghadapinya. Insyaallah akan dibahas lebih lanjut setelah maghrib nanti. Sementara cukup, alhamdulillahirabbil alamin.